إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita masih membahas tentang fidyah dan sampai pada pembahasan yang ketiga yang membicarakan masalah mafhum al-aqdamin lin-naskhi, pemahaman orang dulu dalam masalah nasakh dan mansukh. Nasakh dan mansukh, karena kemarin kita bahas bahwa riwayat Ibn Abbas yang pertama menyatakan bahwa ayat bahwa hadis itu ayat itu mansukh dalam hadis yang sahih. Riwayat dari Ibn Abbas juga bahwa ayat itu tidak mansukh, tetapi untuk orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, hamil dan murdhi', hamil dan menyusui. Seakan-akan bertentangan antara dua ucapan Ibn Abbas ini. Atau kalau dianggap Ibn Abbas menganggap tidak mansukh, bertentangan dengan para sahabat lain yang mengatakan mansukh. Maka dijawab pada poin yang ketiga ini sekarang. Wal haqqu alladzi la raiba fi anna al ayata mansukhatun. Yang benar, yang tidak ada keraguan padanya, annal ayata mansukha, bahwa ayat ini mansukh. Lakin bimafhumil aqdamina lin-naskh, tetapi mansukh dengan pemahaman orang-orang dulu terhadap kalimat nasakh. Faqad kana salafu salih radhiyallahu alaihim yutliquna an-naskha ala raf'i dalalatil 'am wal mutlaq wal dhahir wa ghayriha taratan. Karena salafus salih radhiyallahu alaihim, semoga Allah meridhai mereka, dulu mengucapkan istilah nasakh itu untuk menunjukkan pendalilan hilangnya atau diangkatnya dalil umum menjadi khusus, atau dalil mutlak menjadi muqayyad, atau zahir menjadi muawwal. Ini menurut mereka nasakh, atau dianggap sebagai nasakh. Wa ghairiha taratan, atau dengan makna lain kadang-kadang. Demikianlah pemahaman nasakh bagi para sahabat dulu. Sehingga kalau kita mempelajari usul fiqh, bahwa riwayat itu kadang-kadang ada yang umum, bahwa semua boleh kecuali ini, ini, ini. Nah, datangnya kecuali ini namanya kalau istilah sekarang atau istilah usul fiqh adalah takhsis. Ternyata boleh, kemudian dikhususkan, ini tidak boleh. Bagi orang-orang dulu, para sahabat menganggap bahwa ini adalah mansukh. Keumumannya dimansukhkan menjadi khusus, kemutlakannya dimansukhkan menjadi muqayyad, terikat dengan syarat-syarat. Seperti ketika Allah katakan faqfu raqabah, merdekakanlah budak. Itu am, budak manapun, muslim atau kafir, Buddha, Hindu atau Nasrani, pokoknya budak perdagangan. Tetapi dalam hadis Rasulullah mengatakan, dalam ayat lain juga dikatakan faqfu raqabatin mu'minah, merdekakan budak yang mu'minah. Ini apa namanya? kalau istilah usuliyun yang dimaksud demikian ini adalah tadinya mutlak menjadi muqayyad. Tadinya mutlak, pokoknya budak, itu namanya mutlak. Kemudian muqayyad, terikat dengan syarat mukminah. Tetapi setelah datang syarat mukminah, maka orang dulu mengatakan kemutlakannya mansukh menjadi muqayyad. Begitu. Demikian pula zahir dan muawwal. Kalau zahir dan muawwal, zahir itu letter-nya, muawwal itu takwilnya. Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dan jika kalian menyentuh wanita, itu zahirnya. Zahirnya menyentuh wanita. Terus diterangkan oleh Rasulullah dan dipahami oleh beliau tentang masalah bahwa itu adalah jima. Berarti tadinya zahirnya adalah menyentuh, tetapi ternyata ini yang dipahami bukan zahirnya tetapi tafsirnya atau takwilnya, yaitu jima. Dan mereka pun mengatakan menyentuh perempuan harus wudu atau menyentuh perempuan harus mandi itu mansukh, adanya adalah jima. Jadi mereka memakai istilah zahir dan muawwal pun dengan nasikh wa mansukh. Yani perkara-perkara tadi yang umum atau yang mutlak atau yang zahir dimansukkan imma bitakhsis, bisa jadi dengan pengkhususan, au taqyid atau dengan ikatan syarat, au hamli mutlaqin ala muqayyad atau dibawanya mutlak kepada muqayyad, atau tafsiruhu atau ditafsirkan seperti tadi lamastumun nisa, ditafsirkan dengan jamak tumun nisa, wa tabyinuhu atau dengan penjelasannya, hatta innahum yusammunal istitna'a wasyarti wassifah nashan litadammuni dhalika raf'u dalalatul zahir. Bahkan mereka para sahabat menganggap pengecualian pun nasah, ini semua boleh kecuali ini. Mereka menganggap itu juga mansukh, tadinya semua boleh kok sekarang jadi ada kecualian, berarti yang awal mansukh menjadi dikecualikan. Demikian pula asyarat boleh dengan syarat. Ketika boleh belum turun masalah pensyaratan, hukumnya secara mutlak dan secara umum boleh. Kemudian datang syaratnya, syaratnya ini, oh berarti ini mansukh. Mereka mengistilahkan syarat pun dengan nasab atau sifat seperti tadi rukhabatin mu'minah dan seterusnya. Mereka menganggapnya naskhan karena ada pendalilan yang tercabut. Ini keumumannya tercabut. Wa bayanul murad, dan adanya penjelasan apa yang dimaukan. Fan naskhu fi lisanihim huwa bayanul murad. Maka mansukh menurut istilah mereka adalah penjelasan apa yang dimaukan dengan lafaz pertama. Bi ghairi dzalika lafaz, dengan lafaz lain dan riwayat lain. Bal bi amrin kharijin anhu, dengan perintah yang di luar ucapan tadi. Ini ucapan sendiri, kemudian ada penjelasan di saat lain, di waktu lain tentang ini. Maka itu dianggapnya sebagai nasab. Wa ma'lumun anna man ta'ammala kalamahum ra'a fihi ma la yuhsa min dhalik. Dan telah diketahui, telah dimaklumi bahwa barang siapa yang memperhatikan ucapan mereka, ucapan para sahabat, dia akan mendapati, dia akan melihat tidak sedikit istilah-istilah ini disebutkan oleh mereka. Wa zala anhu iskalat, maka dengan ini hilanglah kebingungan, hilanglah kesulitan-kesulitan tadi. Kok kenapa bertentangan? Kok bertentangan dengan para sahabat? Ini terjawab semuanya. Ternyata istilah mansukhnya yang berbeda. Aujabaha hamlu kalamihim 'ala al-istilah al-hadis al-muta'akhir. Yani kesulitan-kesulitan tadi munculnya karena dibawanya ucapan mereka kepada istilah orang sekarang. Kalau istilah orang sekarang itu mansukh adalah dibatalkan sama sekali dan enggak kepake hukumnya. Hadis itu enggak kepake lagi atau hukum itu sudah tidak dipakai lagi, tidak berlaku lagi. Itu mansukh dengan istilah sekarang. Maka ketika mengambil ucapan Ibnu Abbas dan ditafsirkan nasakhnya adalah nasakh orang sekarang, bingung akhirnya. Di sini Ibnu Abbas mengatakan mansukh, hukumnya sudah tidak dipakai. Dalam hadis lain dipakai, kalau itu untuk orang yang demikian. Nah ini bingung, padahal bukan itu maksudnya, tapi tentunya mansukh menurut istilah mereka, yakni berubah hukumnya, tadinya umum menjadi khusus, yang tadinya mutlak menjadi muqayyad dan seterusnya. Walladhi yatadamman an yurfa hukmun syar'iyyin mutaqaddim bidalilin syar'i, yaitu istilah orang sekarang. Ini karena mereka membawa istilah kepada istilah orang sekarang yang hanya bingung. Apa istilah orang sekarang? Yang alladhi yatadamman, yang mengandung makna an yurfa hukmun syar'i mutaqaddim bidalilin syar'iyyin mutaakhir. Mansukh dengan istilah sekarang adalah istilah para ulama, diangkatnya satu hukum syar'i dengan sebab hukum syar'i yang datang berikutnya. Hukum syar'i yang datang duluan dibatalkan dengan hukum syar'i yang datang berikutnya. Ini baru dikatakan mansukh. Dan ini ada ya, dengan tegas kita katakan ada dalam Quran maupun dalam Sunnah. Jangan seperti Mu'tazilah, jangan seperti Yahudi, jangan pula seperti Ahlul Bidah yang katanya mau membela agama ini, membela Allah dan Rasulnya, tetapi akhirnya menolak syariat. Sebab Mu'tazilah katanya kalau ada ayat yang mansukh berarti Allah bersifat badak, dan tidak mungkin bagi Allah, mustahil bersifat badak. Badak itu artinya baru tahu ketika dikasih hukum pertama, oh baru tahu ternyata ini tidak cocok, mansukhkan, ganti dengan ini. Katanya Mu'tazilah tidak mungkin bagi Allah bersifat badak. Karena Allah tidak bersifat badak, maka Allah kalau sudah kasih hukum tetap tidak ada perubahan, tidak ada mansukh di dalam Islam. Jadi dinafikan sama sekali mansukh. Kalau saja orang itu mengukurnya dengan akalnya sendiri, kalau saja yang datang itu adalah sururi, kita ambil yang baiknya, dia dengarkan, wah ini kelihatannya benar, membela Allah, sifat-sifatnya, masa Allah baru tahu tentang sesuatu, tidak mungkin. Tetapi kalau saja lihatnya dengan dalil, dengan hujjah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran secara nasson, adanya nasson. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Bahwasanya apa yang kami mansukhkan kepada Allah dari satu ayat, atau kami lupakan, dibikin lupa, terus diganti Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan gantikan dengan yang lebih baik. Kalau mereka tadi akal dengan akal-akalan tadi menolak nasukh, berarti menolak ayat min kitabillah, berarti menolak satu ayat dalam Al-Quran, dan menolak ayat dalam Al-Quran satu saja kufur hukumnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, jangan sembarangan, dan jangan pula kayak Syiah dalam kitab tafsirnya, tafsir Toba-Tobai, dia mengatakan bahwa mansukh itu tidak ada, yang ada adalah pilihan dan lihat sikon. Jadi kalau ini ayat dimansukkan dengan ayat lain, itu bukan mansukh, tetapi lihat sikon. Sikon yang cocok ini, lihatnya setelah sikon yang cocok ini, gitu. Dan ini banyak terpengaruh orang-orang dari kalangan harakiyin, NII terutama. Bahkan pernah saya dengar sendiri dari satu orang tokoh mereka, atau satu orang yang terfitnah dengan mereka, mengatakan, menurut saya, itu bukan dibatalkan hukumnya, tapi dirubah, dipilih mana yang cocok dengan sikon. Sehingga kita tidak menolak satu Al-Quran, satu ayat pun dalam Al-Quran. Semuanya tidak ada yang masuk, dipakai semua. Tapi pada waktu-waktunya, itu menurut saya masuk di hati, cocok. Bukan masuk di hati, cocok dengan hawa nafsu. Cocok dengan hawa nafsu saya, gitu. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, mereka mengatakan khamr sekalipun, pada waktunya bisa halal. Karena lihat sikon. Sebab Al-Quran pertama mengatakan pada khamr itu, kalau minum jangan sampai mengganggu sholat. Kedua, turun lagi, kalau mengatakan sebaiknya ditinggalkan, karena kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Yang ketiga, rizun min amal syaitan, haram sudah. Jadi suatu saat dikatakan sebaik apa, jangan sampai mengganggu ibadah. Kedua, menerangkan tentang sebaiknya ditinggalkan. Terakhir dikatakan haram. Nah ini bukan maksud yang dua ini, katanya. Jadi gimana? Ini lihat sikunnya. Kalau sikunnya dalam keadaan seperti ini, ya biarkan dia. sampai sikonnya keadaan seperti ini, maka diharamkan kepadanya. Sehingga mereka mengatakan sebelum datangnya masa Madaniyah, masa Madaniyah itu kalau sudah ada daulah Islamiyah, sudah ada negara Islam Indonesia, NII, mereka terjemahkannya dengan IIN, baru hukumnya berlaku haram. Kalau sebelum berdirinya daulah Islamiyah, ya masih boleh-boleh saja. Masih ayat yang dipakai adalah ayat-ayat yang awal dulu, yang belum diharamkan khamar, yang belum diharamkan ini, belum diwajibkan itu yang dipakai. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, fitnah. Dan diantaranya yang fikrahnya seperti ini dalam pesantren Zaitun yang terkenal katanya kaya raya, itu seperti itu pemikirannya. Sehingga mereka melakukan segala macam yang haram karena belum ada daulah Islamiyah, katanya belum turun keharamannya, nanti dipakainya keharamannya kalau sudah ada daulah Islamiyah. Wadallah, mereka sesat bihadihil fikrah, dengan fikrah yang seperti ini. Sehingga masalah nasakh dan mansukh sudah jelas ada dalam Al-Qur'an, diterangkan mana nasakh min ayatin aw mansukhin na'ti bi khairin minha. Maka kita jangan menolaknya dengan akal. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan tidak punya sifat bada tadi yang baru tahu sekarang, enggak. Allah Maha tahu sebelum terjadinya, setelah terjadinya, ketika terjadinya, dan yang tidak terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tahu kalau terjadi bagaimana. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Sehingga kita mengatakan adanya nasakh tetap dalam keadaan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala alimun. Allah Subhanahu wa taala bi kulli syai'in alim, Maha tahu segala sesuatunya. Dan nasakh dan mansukh pasti ada hikmahnya karena Allah bersifat hakim. Maka dikatakan di sini an-nasakh adalah diangkatnya hukum syariat yang telah lalu dengan hukum syariat yang datang berikutnya, binisbah lil mukallafin, bagi orang-orang yang terkena beban taklif. Pembahasan keempat, wa yu'ayyidu hadzal ma'na annal ayata 'ammatun likulli mukallaf. Dan yang mendukung makna ini adalah bahwa ayat ini umum untuk setiap mukallaf. Tashmulu alladhina yutiqu as-shaum walladhi la yutiqu as-shaum, yang mencakup semua orang yang mampu berpuasa ataupun yang tidak mampu berpuasa, boleh berbuka dan boleh membayar, atau boleh berbuka dan membayar fidyah. Ini asalnya sebelum dimasukkan. Ayatnya kan berbunyi dengan umum. Wa 'alal ladzina yutiqunahu ta'amu miskin, afidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu, maka silahkan dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Sehingga dengan ini maka umum sifatnya dengan kalimat alladzina yutiquna, orang yang mampu. Sehingga siapa saja, mampu puasa atau tidak mampu puasa, boleh pilih. Mau berpuasa boleh, mau bayar fidyah saja boleh. Ini asal hukumnya sebelum dimansukkan. Wa syahidu dzalika fis sunnati ma rawahu al-Imam Muslim, dan sebagai saksinya, sebagai buktinya, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala. Kata Salamah ibn al-Aqwa, kunna fi Ramadan, kami waktu itu di dalam bulan Ramadan, ala ahdi Rasulillah, yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaa'a shoma wa man syaa'a aftara fabtada bi ta'ami miskin. Kami waktu itu di zaman Rasul bulan Ramadan, maka man syaa'a shoma, barang siapa yang suka berpuasa, barang siapa yang suka berbuka, berbuka dan membayar fidyah. Jadi bebas, masih ada takhyir, pilihan. Hatta nazalat hadhil ayat, sampai turun ayat berikutnya, yaitu faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, dan barang siapa yang melihat bulan maka berpuasalah. Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan sabit, maksudnya bulan Ramadan, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Di sini baru diperintahkan untuk berpuasa. Tadinya takhir pilihan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana dalam riwayat Muslim hadisnya sahih, menunjukkan bahwa ayat tadi mansukh dengan ayat ini. Ayat yang membebaskan tadi, barang siapa yang mampu silakan membayar fidyah, ini dibatalkan dengan hadis faman syahida minkum syahra falyasum. Kasihan mereka, para pengingkar-pengingkar sunnah, para ingkar sunnah yang berpegang dengan Quran katanya saja dan tidak mau memegang hadis, akhirnya mereka akan bingung, bahkan mungkin akan menjadikan puasa itu tidak wajib. Mau memberi makan orang miskin boleh, ini dalilnya Al-Quran, padahal ayat itu telah mansukh dengan ayat ini, dengan riwayat-riwayat yang sahih dalam riwayat Muslim dan lainnya, dari Salamah ibn al-Aqwa dan dari Abdullah bin Umar. Wala'alla ishkalan yahdithu hadith ibn Abbas yuhadithuhu hadith ibn Abbas al-musarrah bin naskhi anna ruqsata kanat lishayikh wa shayikha wahuma yutiqan. Dan yang menjadi permasalahan lagi yang munculnya karena riwayat Ibn Abbas yang menjelaskan tentang mansukhnya ayat tadi, kemudian mengatakan adanya rukhsah, adanya keringanan bagi orang tua dan kakek-kakek dan nenek-nenek, wahuma yutiqan, walaupun keduanya masih mampu berpuasa. Lakinnahu yazulu idza tabayyana laka annahu litadlil wa laysa lilkhasr. Tetapi akhirnya menjadi jelas bagimu ketika bahwasanya ucapan itu untuk tadlil, bukan untuk khasr. Untuk tadlil itu untuk penunjukan dan pendalilan saja dan bukan pembatasan. Jadi dikatakan mansukh ayat ini bahwasanya sejak turunnya faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka wajib puasa. Nah, ayat ini enggak kepake, bukan enggak kepake, tapi enggak atas. Bukan enggak kepake, tapi dia tetap kepake bagi orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek yang memang dia uzur tidak mampu puasa, maka silakan dia membayar fidyah. Yang menjadi pertanyaan itu tidak disebut al-hamil dan murdi'. Maka dijawab bahwa ucapan Ibnu Abbas itu untuk menunjukkan pendalilan, bukan pembatasan hanya kakek-kakek dan nenek-nenek, bukan. Tapi menunjukkan secara pendalilan ini bagi orang yang tidak mampu. Nah, fa idza kanat ar-rukhsah wa dalil hadha faham al-hadits nafsuh, dan dalil yang menunjukkan pemahaman ini hadis itu juga, hadis Ibn Abbas tadi. Fa idza kanat ar-rukhsah li syaikhi wa syaikha, kalau saja rukhsah itu bagi kakek-kakek dan nenek-nenek, kemudian dimansukkan dan kemudian ditetapkan untuk kakek-kakek dan nenek lain lagi, apa makna hadis rukhsah? Kalau begitu apa makna rukhsahnya? Akhirnya apa makna rukhsahnya jika saja rukhsah itu untuk kakek-kakek dan nenek-nenek, kemudian habis itu dimansuhkan sehingga tidak ada rukhsah, akhirnya tidak jelas apa yang dimaksud dengan rukhsah. Al-musbatah al-manfiyah, di satu ucapan dikatakan isbat, di ucapan lagi dikatakan nafi. Maka yang dimaksud adalah yang pertama rukhsah untuk kakek dan nenek-nenek dalam keadaan walaupun mampu tapi dimansuhkan menjadi khusus untuk kakek-kakek dan nenek-nenek kalau tidak mampu. Itu maknanya. Fa idza tabayyanta dzalika wa ayqanta bihi faqad thabata ladai anna ma'na al-ayah mansukhun binisbati liman yutiqus siyam. Maka setelah jelas bagimu dan setelah yakin bagimu dan setelah sabit riwayatnya bagimu bahwa makna ayat yang mansukhah maknanya adalah mansukh bagi orang-orang yang mampu, sudah tidak boleh lagi kalau masih mampu. Wa ghairu mansukhah, dan tidak mansukh kalau bagi orang-orang yang tidak mampu, maka tidak mansukh. Silakan. Jadi yang tadinya am untuk yang mampu atau tidak mampu boleh pilih fidyah atau puasa, tetapi setelah dimansukkan hanya untuk yang tidak mampu saja. Adapun yang mampu sudah tidak boleh lagi untuk membayar fidyah. Wal hukmul awal nusikha bi dalalatil Qur'an. Hukum yang pertama dimansubkan dengan dalil Al-Qur'an. Wa ammal hukm tsani, adapun hukum yang kedua maka telah sabit dengan dalil sunnah. Walam yansakh ila yaumil qiyamah, dan setelah itu tidak dimansubkan lagi sampai hari kiamat. Ini hukum fidyah bagi orang tua, kakek-kakek dan nenek-nenek. Wa yu'ayyid hadza ma dzakarahu Ibnu Abbas, dan lebih ditekankan lagi atau lebih didukung lagi pendapat ini dengan riwayat lain dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat yang sharihah fin nassi, dalam riwayat yang menjelaskan secara tegas mansukhnya ayat tadi, dikatakan oleh beliau, wa sabata lisyaikhil kabir wal ajuzil kabira idza kana la yutiqani wal hubla wal murdi' idza khafata aftarata wa at'amata kulla yawmin miskina. Ini jelas sekali ucapan Ibnu Abbas ini. Yang ini sudah menjadi keputusan yang jelas bahwasanya telah sabit bagi syekhul kabir, bagi orang tua laki-laki, wal ajuzul kabira, orang tua perempuan, ini kakek-kakek dan nenek-nenek, idza kana la yutiqani, kalau keduanya tidak mampu. Ini bedanya. Kalau riwayat yang tadi kan dikatakan mampu, nah, itu sudah masuk dengan ini, bahwasanya jika keduanya tidak mampu, dan juga bagi orang yang hamil, dan juga bagi orang yang menyusui, kalau keduanya mengkhawatirkan, apakah mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan anaknya, maka afkorata, maka keduanya berbuka dan memberi makan setiap hari seorang miskin. Wayazidu wuduhan, dan bertambah jelas lagi dengan hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, qala amma ahwal as-siyam, adapun keadaan orang-orang berpuasa, maka sesungguhnya Rasulullah SAW datang ke Madinah, faja'ala yasumu thalathata ayyamin kulli syahr. Maka Rasulullah SAW waktu itu ketika di Madinah berpuasa setiap bulannya 3 hari, yang disebut dengan ayyamul bir, hari-hari putih, yakni ketika bulan purnama. Wa siyamu asyura, dan puasa asyura. Thumma inna Allah farada alaihi siyam, kemudian setelah itu datanglah kewajiban puasa, yaitu bulan Ramadan. Fa anzalallah, maka Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, ila akhir ayat. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Thumma anzalallahu al-ayatul ukhra, kemudian Allah turunkan ayat lain, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila akhir ayat. Fa athbatallahu siyamahu 'alal muqimis sahih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan wajibnya puasa bagi al muqimus sahih. Al muqim artinya tidak musafir, muqim itu yang tinggal, as sahih artinya sehat tidak sakit. Jadi diwajibkannya kepada siapa puasa? Kepada orang yang tidak musafir dan kepada orang yang tidak sakit. Al-muqim as-sahih. Wa rakhasa fihi, dan kemudian dikasih rukhsah keringanan, lil maridhi, untuk orang sakit, wal musafiri, dan untuk orang yang musafir. Wa thabatal it'am, dan telah sabit pula bolehnya memberi makan, ini fidyah, lil kabir, untuk orang-orang tua. Alladzi la yastati'u shiyam, yang tidak mampu berpuasa. Fahadhani haulan, inilah dua keadaan. Jadi ternyata didukung pula oleh Mu'adz bin Jabal bahwa keadaan puasa itu 3. Ada yang diwajibkan puasa, ada yang diberi keringanan boleh berbuka asal diganti, ada yang dibolehkan membayar fidyah. Ini 3 keadaannya. Dan kemudian disebutkan yang membayar fidyah adalah alladzi la yastati'u shiyam, yaitu yang tidak mampu berpuasa. Ini menunjukkan juga bahwa ayat tadi sudah mansukh, yang mengatakan dengan kalimat sebaliknya, alladzina yutiquna, yang mampu berpuasa boleh fidyah. Di sini dikatakan yang tidak mampu berpuasa, sebagaimana apa yang diriwayatkan tadi mansukhnya ayat tadi dengan ayat lain, yaitu dengan paman syahidah minkum syahra falyasum, atau dengan ayat kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. فهذان الحديثان صريحان في بيان أن الآية منسوخة بنسبة الذي يطيق الصيام. Maka dengan dua hadis yang kedua-duanya jelas dalam menerangkan ayat yang mansukh ini, ternyata jelas menunjukkan yang mansukh ini mansukhnya bagi orang yang mampu, sudah mansukh, dan tidak mansukh bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Jadi ayat ini bagi orang yang mampu sudah tidak terpakai lagi, bagi orang yang tidak mampu masih terpakai. Kalau tidak mampu ada fidyah. Nah, fidyatun ta'am miskin. Ay innal ayata makhsusah, atau dengan istilah sekarang bukan mansukh tetapi makhsusah, sudah dikhususkan. Tadinya umum semua boleh milih, tapi kemudian dikhususkan bagi yang tidak mampu saja. Kalau kalimat pertama kan umum, alladzina la alladzina yutiqunahu, yang mampu boleh berbuka, apalagi yang tidak mampu. Begitu, sehingga yang mampu yang tidak mampu boleh pilih. Tapi kemudian dikhususkan hanya bagi orang-orang yang tidak mampu saja, dengan hadis-hadis tadi yang sharihah sahihah. Riwayat Mu'adz ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi dalam sunannya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya, bisanad dan sahihin, dengan sanad yang sahih. Lidzalika Ibn Abbas muwafiqun lis-sahabah. Kalau begitu Ibn Abbas sesuai dengan sahabat-sahabat lain, tidak bertentangan. Wa hadithuhu muwafiqun li hadithai Abdullah, dan hadisnya sesuai dengan hadis Abdullah bin Umar dan juga hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhum. Wa kadzalika ghairu mutanaqib, dan juga ucapan Ibn Abbas satu dengan lainnya tidak kontradiktif, tidak bertentangan. Fa qawluhu laysat bimansukha, maka ucapan Ibn Abbas bahwa ayat itu tidak mansukh ditafsirkan dengan penjelasan beliau bahwasanya dia adalah mansukh. Yang mengatakan tidak mansukh ditafsirkan dengan yang mengatakan mansukh, artinya tidak mansukh bagi siapa dan mansukh bagi siapa. Mansukh bagi siapa? Mansukh bagi yang mampu, dan tidak mansukh bagi yang tidak mampu. Nah, innal ayata makhsusah, ay maksudnya ayat itu dikhususkan. Wa bihadza yatabayyan anna an-naskha fi fahmi as-sahabah yuqabilu at-takhsis. Dari sini kita tahu dan jelas bahwasanya mansukh menurut istilah sahabat maknanya khusus atau pengkhususan. Wa taqyid, pengikatan, dalam mafhumul usuliyin al-mutaakhirin, dalam makna atau dalam pemahaman para usuliyin yang terakhir-terakhir ini. Wa li hadzal amr asyara al-Qurtubi rahimahullah fi tafsirihi, dan kepada makna ini diisyaratkan oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Wallahu ta'ala alam, yang tafsir beliau adalah al-jami' li ahkam al-Qur'an. Pembahasan kelima, وَلَعَلَّكَ أَخِي الْمُسْلِمْ تَظُنُّ أَنَّمَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَمُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مُجَرَّدْ رَأْيٌ وَاجْتِهَادٌ وَإِخْبَارٌ وَهُوَ لَا يَرْقَى إِلَى مَصَافِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ. Dan bisa jadi engkau, wahai akhil muslim, mengira bahwasanya riwayat Ibn Abbas dan Mu'ad tadi adalah hanya pendapat mereka sendiri masing-masing, dan itu istihadnya mereka sendiri, tidak naik kepada barisan hadis-hadis yang marfu' kepada Nabi. Berarti mauquf kepada mereka sendiri. Alladzi yukhassis 'amal Qur'an. Sehingga kalau sudah itu ucapan pribadinya Ibnu Abbas dan pribadinya Mu'ad, maka tidak bisa memansuhkan Al-Qur'an, tidak bisa membatalkan Al-Qur'an. Yukhassis 'amal Qur'an, tidak bisa pula mengkhususkan keumuman Al-Qur'an, dan tidak pula bisa mentakyid yang mutlaknya, dan tidak pula bisa menafsirkan yang mujmalnya. Bagaimana ini? Bisa jadi engkau mengira seperti itu. Fal jawabu kal ati, maka jawabnya sebagai berikut. Inna hadainil haditsaini lahumu hukmul marfu'. Perlu diketahui bahwa dua hadis ini hukumnya hukum marfu'. Hukumnya hukum marfu' adalah bahwa itu ucapan Rasulullah atau dari Rasulullah SAW, seperti ucapan Rasul. Kenapa? Karena seorang sahabat adalah seorang orang yang adil, maka tidak mungkin perkara hukum dia ambil dari dirinya sendiri, tidak mungkin. Bittifaqi ahli al-ilm, maka hukumnya hukum marfu. Kalau ada seorang sahabat yang mengatakan ini halal, ini haram, pasti yang dimaksud adalah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ini haram, pasti yang dimaksud adalah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dikatakan termasuk sunnah adalah begini, pasti yang dimaksud sunnahnya Rasulullah SAW. Termasuk sunnah adalah kamu meninggalkan ini, maka yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah SAW. Kalau dikatakan bahwa kami tidak pernah mengenal hal ini, artinya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini harus dipahami. Sehingga kalau perkaranya perkara yang tidak mungkin dari ra'yu, maka pasti itu adalah dari gurunya, dari sahabat, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Maka para ulama sepakat bahwa dua hadis itu hukumnya hukum marfu' sampai kepada Rasulullah Sallam. Dengan hadis dari Rasulullah Sallam, "Fala yajuzu lil-mu'minin yuhibbu Allah wa rasulahu an yukhalifahuma." Maka tidak boleh bagi seorang yang beriman yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh menyelisihi dua hadis tersebut. Idza tsabata ladaihi li annahuma jaa'a, karena sudah sabit hadis tersebut dua-duanya, tanda kedua-duanya datang dalam menerangkan tentang kaitannya, tentang sebab turunnya ayat. Ai inna hadaini sahabiyyin, yakni bahwa dua sahabat tersebut, alladaini syahidal wahyi, yang kedua-duanya menyaksikan turunnya wahyu, menyaksikan tanzil turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, akhbara, keduanya mengkhabarkan bahwa ayat ini dari Al-Qur'an, annaha nazalat fi kadza, bahwa ini turun tentang ini, turun tentang itu. Fa hadis musnadun la raib, maka hadis ini bersanad sampai ke Nabi, tidak ada keraguan padanya. Lihat tadrib rawi tentang masalah ini, masalah hadis ucapan sahabat yang hukumnya hukum marfu', walaupun tidak bilang qala nabi, tidak bilang begitu, tidak bilang qala rasulullah, tidak, hanya mengatakan ini adalah ini, ini adalah itu. Kalau perkaranya perkara yang hukum, tidak mungkin dari hawa nafsu mereka atau dari ijtihad pribadi, apalagi berkaitan dengan asbab nuzul, karena mereka tahu turunnya ayat ini kapan, di mana turunnya, dan apa kata nabi tentangnya. Sehingga kalau mereka mengatakan ayat ini turun tentang ini, ayat ini turun tentang itu, mereka yang paling tahu yang pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan kedua, jawabannya, asbat Ibnu Abbas hadzal hukm lil murdi' wal hubla. Fa min ayna a'taha hadzal hukm? Telah sabit bahwa Ibnu Abbas menyampaikan hukum tersebut juga untuk orang hamil dan yang menyusui. Dari mana hukum tersebut? La syakka annahu minas sunnah, juga tidak ragu bahwa itu dari sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa khasatan annahu lam yanfarid bal wafaqahu Abdullah bin Umar. Apalagi Ibnu Abbas tidak sendirian, bahkan cocok dengan riwayat lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, alladhi rawa anna hadhihi al-aya mansukha, yang meriwayatkan pula bahwa ayat ini mansukha. Ternyata sama pendapatnya bahwa bagi hamil dan murdi tetap hukumnya boleh fidyah. An Malik an Nafi' an Ibn Umar su'ila 'anil mar'ah, dari Malik, dari Nafi', dari Ibn Umar ditanya tentang seorang wanita yang hamil, idza khafat ala waladiha, jika dia mengkhawatirkan anaknya, maka dijawab tut'if tufthir wa tut'im makana kulli yawmin miskinan. Ini riwayat dari Ibn Umar. Ternyata sama dengan Ibn Abbas jawabannya, sama dengan Mu'ad bin Jabal, sama dengan sahabat-sahabat lain. Tufthir, berbuka dan memberi makan, kulla yawmin miskinan, setiap hari seorang miskin, muddan min hintah, satu mud dari hintah, satu mud dari gandum, satu takaran mud dari gandum. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari Ibn Umar dan disahihkan oleh beliau bahwasanya dia berkata, al-hamil wal-murdi', orang yang hamil dan menyusui, tufthir wala taqdi, berbuka dan tidak perlu qadha. Artinya tidak perlu qadha fidyah. wa rawahu min tariqin ukhra, dan Daruqutni meriwayatkan dari jalan lain, anna imra'atahu sa'alathu, bahwa istrinya tanya kepada suaminya, yakni Ibnu Umar, wa hiya hubla, dalam keadaan hamil. Faqala, maka beliau menjawab, aftiri, berbukalah kamu, wa at'imi, dan memberikan makan, an kulli yaumin miskinan, setiap harinya seorang miskin, wala taqdi, dan tidak perlu mengqadha. Wa isnaduhu jayyid, sanadnya kepada Ibnu Umar juga bagus. Wa min tariqin salisatin anhu, dan jalan yang ketiga dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, anna bintan lahu kanat tahta rajulin min Quraisy, bahwasanya seseorang wanita waktu itu ada di bawah kekuasaan seseorang dari Quraisy, yakni menjadi istrinya orang Quraisy. Jadi dikatakan tahta, di bawahku. Ini istilah bahasa Arab ya, dan dipakai oleh orang-orang Arab sampai sekarang. Kalau dikatakan tentang istri dan anak dengan bahasa di bawahku, tahta atau tahti. Tahti imra'ah wa arbat aulad, artinya di bawahku ada istri dan 4 anak, atau tahti azwaj, zaujat dan aulad. Nah, di sini dikatakan bahwa seorang wanita, anna bintan lahu, bahwa anaknya seorang wanita, anaknya beliau, anaknya Ibnu Umar, dinikahi oleh seseorang di kalangan Quraisy. Wa kanat hamilan, dan anaknya ini dalam keadaan hamil waktu itu. Fa asabaha 'atsun fi Ramadan, dan dia tertimpa kehausan yang sangat di bulan Ramadan. Fa amaraha an tuftir, maka diperintahkan baginya untuk berbuka dan memberi makan setiap harinya seorang miskin. Setiap harinya seorang miskin. Berarti 3 riwayat. Riwayat jawaban Ibnu Umar pada istrinya, disuruh berbuka dan bayar fidyah. Jawaban kepada anaknya yang sudah menjadi istri orang Quraisy, berbuka dan membayar fidyah. Juga ketika menjawab seseorang yang bertanya bahwa saya hamil, bagaimana saya dalam keadaan demikian dan demikian, dijawab berbuka dan beri makan setiap hari seorang miskin. Maka riwayat-riwayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa apa yang dikatakan dalam riwayat Ibnu Abbas dan riwayat Mu'ad bin Jabal itu bukan dari otak mereka, bukan dari hawa nafsu mereka, tapi itu adalah hukum dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buktinya pertama, karena itu adalah perkara-perkara yang memiliki hukum marfu', dan kedua, sahabat-sahabat lain pun sama pendapatnya dengan mereka. Semuanya sama, berarti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا البيان يبين معنى وضع الصوم عن الحامل والمرضع. Keterangan ini semuanya menunjukkan, menjelaskan bahwa gugurnya kewajiban puasa bagi seorang wanita yang hamil dan menyusui, yang tersebut di dalam hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi yang sudah lewat, wa annahu muqayyad bil khawfi, dan bahwasanya terikat, tidak wajibnya itu terikat pada al-khawf ala nafsiha, kalau mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan anaknya. Wa anna 'alaiha jazaa'u lil qadha, dan bahwasanya hukumnya bagi mereka yang berbuka dari kalangan hamil dan menyusui bukan mengqadha tetapi membayar jazaa', yakni membayar fidyah. Diriwayatkan oleh Daruqutni dengan sanad yang disahihkan oleh beliau dari Ibnu Abbas bahwa beliau berpendapat ummu waladin lahu hamilan, bahwa ibunya anak dia hamil atau murdi atau menyusui, maka dia berkata anti minal ladina la yutiqun, kamu termasuk orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka alaikal jaza, alaikil jaza, maka atas kamu untuk membayar fidyah, wa laysa alaikal qadha, bukan qadha bagimu. Pembahasan terakhir, man za'am musafir, barang siapa yang menganggap bahwa gugurnya puasa bagi orang hamil dan menyusui sama dengan gugurnya puasa bagi musafir, dan berkewajiban dia untuk mengqadha, harus bagi dia untuk mengqadhanya, maka ucapannya adalah marjud, ucapannya tertolak, marjud, salah. Lian Al-Quran bayyana ma'na wad'i shiyam 'ala al-musafir, karena Al-Quran menjelaskan tentang gugurnya atau tentang cara memberikan keringanan bagi musafir. Apa bahasanya? ketika Allah memberikan keringanan bagi musafir. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau musafir, maka iddatun min ayyamin ukhra. Lihat kalimatnya. Bukan digugurkan sama sekali, bukan dikatakan bebas, tidak lagi wajib, bukan. Tetapi kalimatnya fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka bayarlah di hari lain, maka gantilah di hari lain. Itu bagi musafir dan marid. Wa bayyana kadzalika ma'na wad'ihi 'amman la yutiquna. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mampu, itu kan mampu, cuma safar. Dia mampu, tapi saat itu sedang sakit. Tetapi kepada mereka-mereka yang memang tidak mampu berpuasa, Allah tidak mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhra, tidak. Tapi mengatakan dengan bahasa lain, yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu, yang kemudian mensuk bahwa yang tidak mampu saja, bahwa mereka fidyatun ta'amu miskin, bagi mereka membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Wa qad thabata ladaik, dan telah sabit, telah tetap mantap bagimu, annal hamil wal murdi' mimman tashmuluhum hadhihi al ayah, bahwa seorang yang hamil dan menyusui tercakup dalam ayat yang kedua ini, bukan ayat yang pertama, tapi ayat yang kedua, yang fidyatun ta'amu miskin. Bukan ayat yang mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang termasuk dalam fa'iddatun min ayyamin ukhra adalah musafir dan mukmin, orang yang sakit dan yang safar. Adapun yang hamil dan menyusui termasuknya pada ayat yang kedua. Dari mana? Dari tafsir riwayat yang sahih dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Abu Dawud, Daruqutni, dari sahabatnya, dari sahabat Ibnu Umar, dari Salamah Ibnu Al-Aqwa, dari Ibnu Abbas, dari Mu'ad Ibnu Jabal. Sekian banyak riwayat-riwayat yang sahih dan dari sekian sahabat. Bal hiya khassatun lahum, bahkan ayat ini khusus untuk mereka. Orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, dan orang wanita hamil dan menyusui. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.